cinta terdapat bahasa yang mengalun indah mengisi jiwa merindukan kisah kita berdua yang tak pernah bisa akan terlupa bila rindu ini masih milikmu. Hadirkan sebuah tanya untukmu. Harus berapa lama aku menunggumu? Aku menunggu. Tidaklah masa indah bersamamu yang tak pernah bisa akan terlupa. Pandangan matanya menghancurkan jiwa dengan segenap cinta.